Saudara, kita akan berdoa mempersiapkan hati kita. Namun kita juga akan berdoa untuk rekan-rekan yang akan di CD dan dibaptis, saudara ya, kita berdoa untuk mereka. Tuhan, kami berterima kasih setiap hari Minggu kami boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. Kami berterima kasih. Ini merupakan ajaran yang baik, kebiasaan yang baik untuk setiap minggu kami berbakti. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami. Biarlah kami memegang satu pemahaman iman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, tata cara atau liturgi yang kita lakukan bukan menjadi dalam tanda kutip Taurat yang mati, saudara ya. Memang ada menjadi ajaran-ajaran yang kita tetapkan, ya. Jadi yang pokok-pokok, misalnya di dalam nama Allah Tritunggal, tidak boleh diabaikan. Menggunakan air itu sebagai sarana yang diperintahkan oleh Alkitab. Jadi kita tidak boleh abaikan. Tetapi soal bagaimana nanti berdoa, bagaimana baris, bagaimana pakaiannya, mohon ini tidak menjadi di kemudian hari menjadi polemik gitu ya. Oh, harus pakai putih, harus pakai ini. Saudara, saya rasa kita harus paham itu ya. Beberapa kalau kita melihat sejarah gereja, banyak orang yang setia, yang tulus, tetapi dengan pemahamannya yang sempit kemudian terjebak dalam kehidupan dan ritual-ritual. Bahkan kita tahu orang-orang Farisi yang melakukan adat istiadat yang begitu ketat akhirnya jatuh dalam dosa. Apakah saudara dan saya tidak mungkin jatuh? Sama, saudara ya. Karena itu setiap kali kita datang beribadah, datang dengan kerendahan hati, terbuka, mau menerima firman. Dan kita akan belajar hari ini bagaimana Elisabeth bisa memuji Tuhan dengan hatinya. Apa yang menjadi pemahaman, yang menjadi konteks dia pada waktu itu dan mengalami kesulitan. Mari kita melihat bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 1, saudara. Kalau kita melihat Lukas pasal 1, saudara ya, maka kita melihat di sana terlebih dahulu bagaimana pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini menjadi hal yang spektakuler, hal yang luar biasa. Bagaimana seorang yang sudah dikatakan mandul, sudah tua, ya, memang Alkitab tidak mencatat umurnya berapa, tetapi diperkirakan ya, karena Sakaria dan Elisabeth sudah tua, mungkin sekitar 60-70 tahun, saudara ya. Dan boleh dikatakan sudah mati haid. Dan orang kalau sudah mati haid, bagaimana mungkin dia bisa punya anak, itu ajaib, saudara ya. Memang ada dalam beberapa media, pernah terjadi seorang yang berusia 70 tahun yang bisa melahirkan. Tetapi itu pasti diawali dengan kemudian dia terlebih dahulu haid tentunya. Karena itu adalah benih telur yang akan menjadi manusia. Namun kalau betul-betul rahim itu sudah mati, sudah tertutup, maka kelahiran itu menjadi hal yang mustahil. Sakaria yang terus berdoa sebagai imam, tapi ketika mendapat jawaban dari malaikat Gabriel, dia begitu kaget sampai dia tidak percaya. Makanya kemudian Gabriel berkata, buktinya kamu akan keluar dari ruangan ini dan bisu. Sampai dia memberi nama anaknya, saudara ya. Kemudian juga tentang berita kelahiran dari Yesus. Ini juga menjadi berita yang luar biasa. Ini pendahuluan dari bagaimana kita akan membahas bersama-sama tentang pujian atau nyanyian pujian dari Elisabeth. Saudara-saudara, sebagai pendahuluan, mari kita ingat. Saudara-saudara, dalam cerita, dalam kehidupan tatanan yang menganut paham patriark atau garis keturunan laki-laki, ya, biasanya yang diceritakan itu laki-laki atau perempuan. Nama aja yang ditulis laki-laki, betul enggak? Tetapi saudara lihat, Lukas itu dengan sangat detail, bahkan dari ayat 1 sampai ayat 4, dia mengatakan dengan sangat hati-hati. Berita yang beredar begitu luas di sekitar itu, ketika Tuhan sudah mati dan bangkit, kemudian terjadi dalam tanda kutip, menjadi isu. Ya, kalau saudara ingat hari ini, sampai kemarin isu tiang listrik aja kalau orang disebut bisa ketawa saudara ya. Itu saya rasa viralnya juga hampir seperti itu. Ini kejadian yang dahsyat. Tetapi uniknya, saudara ya, coba lihat, Lukas ini menyoroti dua wanita. Kenapa tidak menyoroti Yusuf? Kenapa tidak menyoroti Zakaria, begitu kan? Tapi dia menyoroti wanita. Dan ternyata kedua wanita ini wanita yang luar biasa. Yang pertama dikatakan yang nanti menjadi ibu Yohanes Pembaptis itu Elisabet. Ternyata dia ayat yang kelima dikatakan dia keturunan Harun. Harun itu yang menjadi kemudian menjadi bapa para imam. Keturunannya semua menjadi imam, saudara ya. Ini orang yang luar biasa. Kemudian Maria itu garis keturunan dari Raja Daud. Keturunan dari Mesias. Saudara, Lukas memberikan sorotan kepada dua wanita dengan begitu detail dan lingkungan-lingkungannya. Ini tidak biasa. Tetapi ini fakta yang dengan sangat hati-hati. Bahkan ayat 4 di dalam pasal 1 dikatakan, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Karena berita itu sudah simpang siur, saudara ya. Hari ini kalau saudara mendengar berita ya tentang pertikaian atau apa yang menjadi permasalahan politik, kadang saudara ya, kita mendengar dari sisi yang kanan, kita bisa, oh iya ya. Lalu dari sisi yang kiri, oh iya ya, bingung kemudian. Bahkan gak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Sampai dituntut di pengadilan, pengadilan pun bisa memutuskan hal yang di luar dugaan. Bisa mendapatkan kebebasan. Kalau lingkungan kita hari ini, apa yang saudara hadapi, berita yang masuk dalam telinga saudara, betul-betul sudah tidak dapat dipercaya. Apalagi yang menjadi pegangan dalam hidup saudara hari ini. Itu sebabnya kalau memang Alkitab mengatakan tidak ada jaminan di muka bumi ini, memang benar. Di muka bumi ini apa yang bisa menjadi jaminan saudara dan saya? Tidak ada. Apalagi mengenai keselamatan. Ya, jaminan asuransi aja. Wah, kalau lagi promo saudara ya. Waduh, asuransi itu ngomong gampang, nanti klaimnya gampang diganti semua. Begitu betul kita masuk rumah sakit, waduh harus ngomong ini, ngomong itu. Ya masih sebagian obat gak diganti yang mahal. Apalagi kalau asuransinya kemudian tutup. Udah saudara ya, mau dituntut apanya saudara ya. Betul-betul di muka bumi ini apapun tidak bisa menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Masalah kesehatankah? Masalah masa depankah? Apalagi kalau kita ngomong tentang keselamatan setelah kita mati. Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Jaminan keselamatan hanya bisa kita terima di dalam Yesus Tuhan. Saudara, orang-orang yang mendapat anugerah, orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang bersuka cita. Dan salah satunya adalah Elisabet. Mari kita melihat ya, setelah melihat sedikit latar belakang di pasal 1, perikopnya yang pertama, kedua, kemudian kita masuk tentang ayat yang ke-39 dikatakan demikian. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Pada bagian ini kita harus kaitkan dengan perikop di atasnya. Maria diberitahu. Ya, kalau kita melihat ayat di baliknya, maka dikatakan malaikat Gabriel berkata, engkau akan mengandung. Kaget dia, ya. Kemudian dalam kebingungannya, ya Maria yang mungkin orang yang sangat polos dan taat, lalu ini berimajinasi saja saudara ya, sekali lagi ini berimajinasi saja. Gabriel supaya ini Maria semakin kuat tentunya atas perintah Tuhan diberitahu, saudaramu Elisabeth juga sudah mengandung 6 bulan. Wah kaget dia, orang dia mandul. Nah, tapi ketika dia mendengar berita itu, hati Maria itu berkata demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi dia ketika bertemu dengan Gabriel, dia berbincang-bincang, kemudian dia dengan penuh keyakinan, saudara ya. Tapi pertanyaannya, Maria ketika diberitahu kemudian mengandung sampai melahirkan itu perlu waktu berapa lama, saudara? 1 bulan, 2 bulan, ya, secara normal kira-kira 9 bulan. Kira-kira Maria yang mendengar dari Elisabeth berita bahwa dia, Maria mendengar dari malaikat Gabriel, dia mengandung. Kalau dia mendengar hari ini terus besok lahir selesai, saudara ya. Tapi kalau mendengar hari ini, misalnya nih, Pak Hendi, kamu besok akan terima 1 miliar. Kapan? 1 tahun lagi. Mungkin nanti malam gak bisa tidur dia. Gitu ya, mikir gitu ya. Begitu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan. Ah, omong kosong itu. Imannya bisa goyang. Apa buktinya? Begitu ya. Saya ingin memberikan penekanan bahwa ketika Maria, walaupun dengan ketulusannya, dia mendengar suara dari malaikat sekalipun, tetapi berita itu sangat tidak masuk akal, maka Maria begitu sulit. Bukan dia tidak beriman. Lalu di tengah-tengah dia bingung mau cerita siapa, kalau cerita sama orang tua bisa diomelin, cerita sama orang lain diketawain. Lalu diberitahu, Elisabeth, saudaramu juga sudah mengandung 6 bulan. Wah ini juga gak masuk akal, lebih baik saya cari Elisabeth. Makanya dikatakan beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria langsung berjalan ke gunung, ke pegunungan. Diperkirakan itu tempat yang dia cari di mana yang biasanya para imam tinggal. Ini kira-kira Maria menjumpai Elisabeth, jaraknya kira-kira 5-10 kilo, dia jalan kaki. Ya, ini biasa pada waktu itu. Tetapi masalahnya adalah saudara tahu ya, Maria pengin buktinya. Ketika dia, masa sih kok saya mendengar berita seperti ini, saya akan melahirkan. Terus dia diberitahu, Elisabeth, oh berarti sebelum saya melahirkan, saya mau lihat dulu Elisabeth. Dengan kata lain, pasal bagian ini, ayat 39-40, ini adalah pergumulan iman Maria dan Elisabeth, orang-orang yang dikasihi Tuhan dipertemukan untuk saling menguatkan. Begitu Maria ketemu Elisabeth, kira-kira dia ngomong, saya sudah 6 bulan. Berarti imannya yang kemarin bingung denger gitu kan, lemah, dia dikuatkan lagi. Ini gunanya saudara datang ke gereja bersekutu, itu saling menguatkan. Jangan ke gereja bersekutu untuk saling melemahkan iman. Saudara datang ke gereja bersekutu orang beriman, saudara harus tahu bahwa aku ketemu dia harus tambah kuat imannya. Kalau enggak tambah kuat, itu saya yakin bukan rencana Tuhan, saudara ya. Rencana yang lain, saudara ya. Jadi saudara, Maria bertemu kepada Elisabeth untuk meneguhkan. Betul berarti. Berarti 9 bulan lagi karena kemungkinan besar ini ya, kata malaikat itu, aku bisa melahirkan. Sampai berapa lama Maria bersama Elisabeth? Alkitab mencatat Maria tinggal kira-kira 3 bulan. Ngapain kira-kira Elisabeth sama Maria 3 bulan? Ngobrol tentang paling tidak selain ngomong masakan, selain ngomong yang lain, selain berdoa bareng. Saya yakin mereka pasti membicarakan tentang apa yang dikatakan malaikat, apa yang dikatakan Tuhan bagi mereka. Dan mereka saling menguatkan. Menjelang Elisabeth melahirkan, baru Maria pulang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari peristiwa yang pertama ini, adakah persekutuan kita dengan orang-orang beriman membawa saudara dan saya semakin mengenal Tuhan? Atau sebaliknya. Tentunya Tuhan tidak menghendaki, saudara. Kalau saudara bersekutu dan saudara semakin jauh dari Tuhan, minta maaf. Kemungkinan saudara bersekutu dengan orang Kristen yang salah, gitu, saudara ya. Atau mungkin ada oknum-oknum lain yang salah, saudara ya. Tetapi kita belajar dari sini, Maria di dalam, saya yakin Maria tidak kekurangan iman. Maria tidak meragukan. Maria hanya ingin menambah imannya semakin yakin. Betul ini ya, saya akan melahirkan Sang Mesias. Ini yang menjadi bagian sisi Maria, saudara ya. Kalau kita melihat dari sisi Elisabeth, ayat berikutnya dikatakan demikian, ayat 40. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi betul Maria datang diberi kekuatan. Tentunya mereka enggak telepon-teleponan dulu ya. Masa Maria telepon, Elisabeth kamu lagi ngandung ya, aku mau ke rumah kamu. Kan enggak tahu saudara ya, enggak ada telepon. Dia langsung datang baru kasih salam, shalom katakan kira-kira begitu. Langsung Elisabeth belum ngomong, diberkatilah engkau. Kok dia tahu? Satu keajaiban-keajaiban yang kemudian semakin membuka iman mereka. Inilah kumpulan orang-orang yang beriman bertemu saling menguatkan imannya gitu ya. Kemudian dikatakan lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Lihat ini yang menjadi pembelajaran bagi saudara dan saya. Sikap Elisabeth. Ini dia imam loh ya, dia suaminya imam. Maria siapa? Orang biasa gitu ya. Elisabeth lebih tua, tetapi Elisabeth berani berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara, satu pertemuan singkat tetapi begitu indah saudara ya. Orang-orang beriman yang mungkin satunya lagi bergumul kemudian bertemu dikuatkan ya, dikonfirmasi imannya ya. Sang Elisabeth pun dia akhirnya bisa boleh dikatakan ini nyanyian, bukan sekedar nyanyian pujian tetapi nyanyian nubuatan. Bahwa semua orang yang percaya dan mendengar suara Tuhan, dia akan pasti terjadi apa yang dikatakan Tuhan. Bahkan kemudian Elisabeth berkata, diberkatilah engkau. Ini satu saya simpulkan sebagai pernyataan iman. Pujian yang sekedar ya, nyanyian yang sekedar bukan pujian memuji Tuhan ya. Nyanyi itu kan pokoknya nyanyi do re mi begitu ya. Pujian itu kan memuji, wah Tuhan yang agung gitu ya. Tapi ini bukan hanya sekedar nyanyian pujian, tetapi ini pernyataan iman. Kenapa saya katakan pernyataan iman? Pada peristiwa ini memang Maria sudah hamil. Apa Elisabeth tahu, kamu hamil? Ya baru 1-2 hari juga belum, katakan sebulan juga belum kelihatan, betul loh saudara ya. Tapi Elisabeth langsung tahu bahwa ini adalah ibu sang juru selamat. Diberkatilah engkau. Maria yang mungkin lagi mencari kebenaran apa benar Elisabeth hamil, lihat kaget juga. Maka di sini dikatakan puji Tuhan. Saudara bersama-sama katakan sama saya, puji Tuhan. Sekali lagi saudara ya. Puji Tuhan yang besar, yang melampaui segala hal-hal di dunia ini. Ada tatanan, ada aturan, ada hukum alam. Betul, itu yang membuat Tuhan. Iya, jadi jangan melawan hukum Tuhan. Tetapi Tuhan yang membuat hukum alam, Tuhan yang mampu melampaui hukum alam itu. Itu sebabnya kita jangan hanya terikat pada hukum alam. Kita terikat, iya betul, tetapi kita jangan mati. Kalau sudah begini, sudah begini, sudah kesulitan, ya sudah gak ada pengharapan. Di mana Tuhan saudara? Kalau hari ini ada saudara yang mengalami pergumulan yang tidak masuk akal, saudara, mari bersama belajar kepada Elisabeth, Tuhan hidup, Tuhan melampaui segala-galanya. Dan mari bersama rekan iman, rekan-rekan seiman saling menguatkan, jangan saling melemahkan, saling memberikan dorongan. Wah, ternyata engkau hamil ya, berarti betul dong, langsung engkau Maria diberkati. Engkau menjadi ibu yang sangat berbahagia. Mana? Aku belum menikah. Aku belum terasa mengandung. Baru beberapa waktu diberitahu Gabriel. Tapi dikonfirmasi imannya. Apa yang kita pelajari, saudara? Kalau saudara menjadi orang yang beriman dekat dengan Tuhan. Ada teman-teman yang bergumul. Dan kita yakin itu konfirmasi, saudara. Beberapa waktu terjadi hal yang membuat saya gentar dan bersuka cita. Ketika sedang menyusun program yang saya rasa berat, saudara ya. Aduh, saya sudah menanti-nantikan kapan kita melakukan program ini. Melihat kondisi yang sulit, saya ngomong gini, ya terserah Tuhan gitu ya. Seorang rekan langsung ngomong, Pak Bagio kita jalankan misi ini. Saya langsung ngomong, saya tangkap langsung, mari kita jalan. Jangan tunda, jangan tunggu waktu. Masalahnya kesulitan banyak, nanti itu kita pegang perintah Tuhan. Kalau engkau merasakan itu panggilan Tuhan, aku merasakan panggilan Tuhan, kita ngomong orang lain merasa panggilan Tuhan, kenapa kita tidak jalan? Gak ada uang, gak ada perkataan begitu di Alkitab, saudara ya. Jalan! Gereja harus mendengar suara Tuhan. Gereja bukan hanya terpuruk karena kesulitan-kesulitan, tetapi gereja bertindak atas otoritas Tuhan. Itu sebabnya saudara, dari sepanjang sejarah, gereja selalu membuat kaget orang-orang, baik yang di luar ataupun di dalam gereja. Karena itu belajar dari Elisabeth dengan rendah hati. Walaupun engkau lebih muda Maria, tapi sebenarnya aku tidak layak engkau kunjungi. Karena bayi, emang Maria sudah punya bayi di dalamnya? Dengan mata iman Elisabeth, bayi yang di dalammu, bayi yang luar biasa. Emang bayi yang di dalam kandungan Elisabeth bukan luar biasa? Zakaria diberitahu, Yohanes Pembaptis akan membalikkan, akan menjadi seorang yang luar biasa. Yang bayi yang dikandungnya juga luar biasa. Tapi dengan kerendahan hati, dengan ketaatan, engkau ibu dari Tuhanku, aku tidak layak engkau kunjungi. Saudara-saudara, keluar dari mulut Elisabeth pujian kepada Allah. Kenapa saudara? Hatinya bersandar kepada Tuhan. Kalau lihat pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan keduanya Elisabeth dan Zakaria adalah benar di hadapan Tuhan. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Waduh, ini luar biasa. Ini orang yang luar biasa, saudara. Tetapi kerendahan hatinya mengakui, walaupun dia tidak melihat Maria mengandung, walaupun dia belum melihat Mesias, walaupun dia sudah mendapatkan kabar, dia yang sudah mendapatkan mujizat terlebih dahulu, dia mandul tapi dia mengandung. Dan anak dalam kandungannya bukan anak sembarangan, dia tahu, saudara. Tetapi tetap dia mengandung Yohanes Pembaptis dengan sikap yang rendah hati. Disitulah orang-orang yang bisa memuji Tuhan. Kenapa banyak orang tidak bisa memuji Tuhan? Karena kurang rendah hati, saudara. Karena hidupnya penuh kekecewaan, saudara ya. Hidupnya penuh sesuatu yang tidak seperti Tuhan kehendaki. Kalau orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya tadi dikatakan ketika mendapat salam dari Maria Elisabet yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya siapa orang yang dipenuhi Roh Kudus? Kalau kita lihat dari Perjanjian Baru saja banyak ya, ya jemaat mula-mula dipenuhi Roh Kudus, kemudian Stefanus, kemudian Paulus, Petrus. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus mengalami penganiayaan atau hidupnya sukses, gak mengalami cacat, gak mengalami penganiayaan. Mengalami, saudara. Tapi bedanya hatinya limpah dengan sukacita. Boleh, kata Paulus, penderitaan aniaya menimpa aku, tapi tidak akan memisahkan sukacita ilahi dalam diriku. Amin, saudara. Saudara ingin mendapat sukacita ilahi? Mari kita belajar dari Elisabet yang begitu luar biasa. Dan keluar dari mulutnya pujian bagi Sang Raja. Kesempatan yang indah bulan Desember ini, mari kita menata hati pikiran kita. Ya, bukan hanya saudara, saya juga menata hati, saudara ya. Saya juga menata pikiran, saya juga menata sikap saya bersama-sama Advent yang pertama. Ya, lilinnya satu ya. Kalau nanti gak ada lilin sudah gak usah diributin, saudara ya, sudah. Kalau tahun depan lupa yang tugas majelisnya baru atau petugasnya baru lupa, udah jangan diributin ya. Ini saya kasih makna Advent pertama penantian Sang Juru Selamat gitu ya. Biasanya warna ungu gitu ya. Kalau warna putih boleh gak? Boleh, saudara ya. Gak ada aturan, itu bukan di kitab suci, saudara ya. Itu cuma tata gereja, saudara ya. Yang terakhir pink, apa tanda beda? Sukacita. Karena sebentar lagi Sang Juru Selamat lahir, saudara ya. Ini maknanya. Jadi jangan biarkan lilin itu tidak ada makna di situ, saudara ya. Kita paham apa artinya. Pohon Natal? Rasanya ini menjadi kewajiban kita ya. Boleh gak tahun depan kita gak pakai pohon Natal? Wah, bisa ribut besar, saudara ya. Padahal enggak ada masalah, saudara ya. Besok kita pindah pohon Natalnya di tengah lapangan itu. Kita tanam pohon yang gede, saudara ya. Saudara, sekali lagi saya ingin memberikan penegasan. Ada tatanan, ada aturan, ada kebiasaan yang baik. Tetapi ada Tuhan yang berotoritas. Dan mari kita hidup dengan satu hormat, menghormati, menghargai. Lalu kita bisa mendengar suara Tuhan. Bukankah Elisabet melihat keajaiban-keajaiban sampai keluar dari mulut bibirnya puji Tuhan. Kalau dia masih berpikir enggak mungkin aturannya itu saya sudah enggak bisa melahirkan anak. Enggak mungkin. Udah, saudara ya, mujizatnya enggak terjadi, saudara ya. Waktu punya anak enggak mungkin nih. Ini si Yohanes nih nakalnya bukan main. Mana mungkin dia bisa menjadi pembuka jalan. Kalau sudah berpikirnya tidak mungkin ya repot, saudara ya. Tapi saya yakin entah nanti Yohanes itu nakal naik-naik. Entah dia berantem. Elisabet dengan lembut terus mengarahkan dia bahwa engkau akan menjadi nabi. Engkau akan menjadi pembuka jalan. Diajar terus. Dan karya Tuhan yang ajaib itu nyata dalam hidupnya. Saudara-saudara, biarlah keluar dari mulut bibir saudara dan saya pada bulan ini, pada hari-hari ini pujian kepada Sang Raja. Dan mari kita saling bercerita untuk menguatkan iman. Ya. Dan nama Tuhan dipermuliakan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, betul kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau yang membuat aturan semua supaya semuanya teratur. Semuanya rapi. Namun Engkau pula yang membuat keajaiban-keajaiban melampaui segala peraturan. Bahkan hukum alam mampu Engkau lewati. Karena Engkau Tuhan, pencipta alam raya. Itu sebabnya di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan kami yang menurut pikiran kami tidak masuk akal. Namun biarlah dengan mata iman kami melihat keajaiban itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.